Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa kita, dan juga menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan ini adalah majelis yang kedua dengan tema keutamaan kota Madinah dan adab-adab berziarah di kota Madinah. Dengan tema keutamaan kota Madinah dan adab-adab berziarah di kota Al-Madinah. Telah kita sebutkan pada majelis yang pertama, satu di antara lima tempat yang disyariatkan untuk diziarahi, yaitu Masjid Nabawi. Dan sudah kita sebutkan keutamaan berziarah di Masjid Nabawi dan bagaimana caranya, dan beberapa hukum yang berkaitan dengan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian kita lanjutkan tempat yang kedua yang disyariatkan bagi seorang muslim yang sudah Allah mudahkan datang ke kota Madinah untuk berziarah ke sana adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah tempat yang kedua yang disyariatkan untuk diziarahi bagi orang yang sudah Allah mudahkan untuk datang ke kota Madinah. Dan berziarah ke Masjid Quba adalah amalan yang disyariatkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Di antaranya yang pertama adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya sebuah salat, maka dia mendapatkan dengan sholat yang dia lakukan tersebut pahala umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya sebuah sholat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan sholat di Masjid Quba, dan orang yang sholat di sana mendapatkan pahala umrah. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahihnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kull sabtin mashiyan wa raqiban fa yusalli fihi rak'atain." Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban fa yusalli fihi raka'atain. Dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap pekan, masyian wa raqiban, baik dengan berjalan kaki ataupun dengan naik kendaraan. Terkadang beliau berjalan kaki menuju Masjid Quba, dan terkadang beliau naik kendaraan ketika berjalan ke Masjid Quba. Apa yang beliau lakukan? Fayusalli fihi raka'atain. Kemudian beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang pertama adalah sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan yang menunjukkan tentang disyariatkannya menziarahi Masjid Quba. Adapun yang kedua, maka ini adalah sunnah fi'liyah, sunnah fi'liyah yang menunjukkan tentang dianjurkannya seseorang melakukan ziarah ke Masjid Quba. Yang dimaksud dengan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Maksudnya adalah bersuci, yaitu berwudu, datang ke Masjid Quba dalam keadaan dia berwudu, dalam keadaan dia bersuci. Dan ini adalah afdhaliyah, diutamakan demikian. Dan tidak disyaratkan, atau bukan merupakan syarat. Afdholnya bagi seseorang adalah bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan melakukan sholat di sana. Tapi tatahhur, yaitu bersuci di sini, bukan merupakan syarat. Seandainya seseorang datang ke Masjid Quba dalam keadaan tidak bersuci, kemudian bersuci di sana, berwudu di Masjid Quba, kemudian melakukan sholat, maka dia tetap mendapatkan pahala pahala umrah. Oleh karena itu, di sebuah riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu fi Masjid Quba ka umrah. As-salatu fi Masjid Quba ka umrah. Salat di dalam Masjid Quba itu seperti umrah. Dan tidak disebutkan di dalamnya tatahhur, yaitu bersuci. Dan sebagian ulama menyebutkan hikmah kenapa kita dianjurkan untuk bersuci dari rumah. Di antaranya adalah untuk memperkuat azam, untuk memperkuat niat dan juga tekad ketika datang ke Masjid Quba. Apabila seseorang bersuci dari rumah kemudian menuju ke Masjid Quba, maka semakin dan menunjukkan tentang kuatnya tekad dia untuk melakukan sholat di sana. Bersuci dan keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Quba dengan niat dan tekad yang kuat. Tapi ini bukan merupakan syarat. Seandainya seseorang belum bersuci dari rumahnya kemudian bersuci di Masjid Quba dan sholat di sana, maka dia juga mendapatkan pahala pahala umrah. Demikian pula ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, min baitihi, dari rumahnya. Ini juga bukan merupakan keharusan. Boleh seseorang bersuci dari hotelnya, bersuci dari penginapannya, bersuci dari Masjid Nabawi misalnya, atau dari mana saja. Dan ucapan beliau min baitihi, dari rumahnya, menunjukkan bahwasanya ziarah ke Masjid Quba disyariatkan bagi orang yang tinggal di sekitar Masjid Quba, atau orang yang sedang tinggal di sekitar Masjid Quba. Karena beliau mengatakan min baitihi, dari rumahnya. Dan ini adalah isyarat bahwasanya yang disyariatkan berziarah ke Masjid Quba adalah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Quba, penduduk Madinah misalnya, atau orang-orang yang sedang berziarah di kota Madinah, sedang berziarah di Masjid Nabawi, kemudian dia ada waktu dan meluangkan waktunya untuk sholat di Masjid Quba. Adapun orang yang dari jauh, dari Indonesia misalnya, atau dari negara yang lain, datang ke kota Madinah dan tujuan utamanya adalah sholat di Masjid Quba, makanya adalah amalan yang tidak disyariatkan. Seandainya seseorang berpayah-payah datang ke sini, ke Madinah, dan tujuan utamanya di dalam hati adalah ingin sholat di Masjid Quba, maka ini adalah amalan yang tidak disyariatkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram, wa masjid hadha, wal masjidil aqsa. Tidak boleh berpayah-payah bepergian menuju ke sebuah tempat dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram yaitu yang ada di Mekah, wa masjid hadza, masjid ini yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Beliau hanya mengecualikan tiga masjid yang kita dianjurkan untuk berpayah-payah menuju ke sana dalam rangka beribadah. Dan beliau tidak menyebutkan Masjid Quba. Tidak menyebutkan Masjid Quba. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang datang dari jauh, dari luar Madinah, datang ke kota Madinah dengan tujuan utama melakukan sholat di Masjid Quba, maka ini adalah amalan yang tidak disyariatkan. Apa yang harusnya dia lakukan? Seharusnya dia datang ke Madinah, tujuan utamanya adalah sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Tujuan utamanya adalah sholat di Masjid Nabawi. Kemudian apabila ada waktu senggang, barulah dia melakukan sholat di Masjid Quba. Ini yang disyariatnya. Sholat di Masjid Nabawi terlebih dahulu, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baru setelah itu apabila ada waktu ingin berziarah ke Masjid Quba, maka silakan. Ini yang disyariatkan. Beliau mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba. Kemudian setelahnya dia mendatangi Masjid Quba. Fa shalla fihi salatan, kemudian dia salat di dalamnya sebuah salat. Kemudian dia salat di dalamnya sebuah salat. Ucapan beliau, fa shalla fihi salatan, kemudian dia salat di dalamnya sebuah salat, ini adalah lafaz yang mutlak. Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Seandainya kita datang ke sana pas waktu zuhur dan kita sholat zuhur di sana, kita mendapatkan pahala umrah. Dan seandainya kita datang ke sana dan melakukan sholat sunnah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan para jamaah datang di waktu pagi, kemudian datang ke sana dan melakukan sholat wudhu misalnya, atau sholat duha misalnya, maka dia juga mendapatkan pahala umrah. Fasalla fihi sholatan, kemudian dia sholat di sana sebuah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maka dia mendapatkan pahala umrah. Kana lahu ka'ajri umrah, maka dia mendapatkan dengan sholat yang dia lakukan tersebut, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, mendapatkan pahala umrah. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan sholat di Masjid Quba, yaitu dia mendapatkan pahala umrah dengan amalan yang sedikit dan jarak yang tidak jauh, karena jarak antara kota Madinah atau jarak dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ini kurang lebih 5 kilo, yaitu ke arah selatan. Oleh karena itu terkadang Nabi SAW berjalan kaki menuju ke Masjid Quba. Nah, terkadang beliau naik onta. Dan yang dimaksud dengan pahala atau kana lahu ka'ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala umrah, yang dimaksud adalah mendapatkan pahalanya. Itu amalan yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan di Masjid Quba, maka ditulis oleh Allah SWT dia mendapatkan pahala umrah. Dan bukanlah yang dimaksud menggugurkan kewajiban. Bukanlah yang dimaksud menggugurkan kewajiban. Seandainya ada seseorang yang bernadar untuk melakukan umrah, seandainya dia naik pangkat. Seandainya ada orang yang bernadar untuk melakukan umrah, misalnya penduduk Madinah, salah seorang penduduk Madinah, dia bernadar, ya Allah, seandainya saya naik pangkat, ini saya akan melakukan umrah. Itu wajib bagi saya untuk melakukan umrah. Ini nadar. Dan nadar hukumnya apa? Wajib untuk ditunaikan. Seandainya dia datang ke Masjid Quba dan sholat di sana sebuah sholat, maka apa yang dia lakukan tidak menggugurkan kewajiban nazar dia. Apa yang dia lakukan tidak menggugurkan kewajiban nazar yang harus dia tunaikan. Dia mendapatkan pahala umrah dengan sholat di Masjid Quba, tetapi tidak menggugurkan kewajiban. Dia masih diwajibkan untuk melakukan umrah, yaitu menuju ke Mekah dan melakukan amalan-amalan umrah. Ini yang kita maksud ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan pahala umrah bukan menggugurkan apa? Kewajiban. Dia hanya mendapatkan pahalanya, tetapi tidak sampai menggugurkan kewajiban. Dan ini semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan tentang Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, maksudnya adalah pahalanya. Apabila seseorang membaca surat Al-Ikhlas, maka mendapatkan pahala seperti orang yang membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dan ini tidak menggugurkan kewajiban. Seandainya seseorang di dalam sholatnya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di dalam sholatnya. Maka ini tidak menggugurkan kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Tidak menggugurkan kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah. Tetap dia diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanding dengan sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah apanya? Pahalanya. Demikian pula semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan solat di Masjid Nabawi. Solatun fi masjidi hadza khairun min alfi solatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Solat sekali di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. 1000 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dari segi pahalanya. Maksudnya adalah pahalanya mendapatkan 1000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain. Dan bukan menggugurkan kewajiban. Jadi bapak tadi misalnya sholat maghrib di sini sekali, berarti mendapatkan pahala berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Bukan berarti 1000 hari ke depan kita tidak diwajibkan untuk sholat maghrib. Bukan berarti 1000 hari ke depan kita tidak diwajibkan sholat maghrib. Tetap diwajibkan. Karena maksud dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, ini adalah dari segi pahalanya dan tidak mengukurkan kewajiban. Kana lahu ka'ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala umrah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hadis yang kedua tadi, ucapan Abdullah bin Umar, dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Quba kulla sabtin. Dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Quba setiap pekan. Dan ini menunjukkan bahasanya dahulu Nabi SAW rutin mengunjungi Masjid Quba kulla sabtin, setiap pekannya. Dan para ulama berselisih tentang makna sabat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan sabat di sini adalah hari Sabtu, yaitu hari yang datang setelah hari Jumat. Sehingga sebagian mengatakan dianjurkan kita untuk mendatangi Masjid Quba pada hari Sabtu, yaitu hari setelah hari Jumat. Dan di antara ulama ada yang mengatakan makna kulla sabatin, atau makna Sabtu di sini, Sabat di sini maksudnya adalah pekan, yaitu 7 hari. Setiap 7 hari sekali beliau datang ke Masjid Quba. Kulla sabatin, mereka mengatakan setiap pekannya, yaitu sepekan sekali beliau datang ke Masjid Quba. Dan pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, adalah pendapat yang kedua. Ia mengatakan bahwasanya makna dari kalimat kulla sabtin adalah setiap pekan. Karena beda di dalam bahasa Arab antara sabtun dengan as-sabtu. Sabtun tanpa al. Dengan kalimat as-sabtu dengan ditambah al. Kalau as-sabtu yaitu dengan al, maka maknanya adalah hari yang datang setelah Jumat. As-sabtu dengan al adalah hari yang datang setelah hari Jumat. Adapun tanpa al, maka yang dimaksud adalah pekan. Dan di dalam sebuah hadis, ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, setelah sebelumnya ada yang datang kepada beliau meminta supaya diturunkan hujan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan turun hujan. Selama satu pekan kota Madinah diguyur dengan hujan, sehingga mereka tidak melihat matahari karena mendung terus dan hujan terus. Kemudian dia datang, atau seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ma ra'ayna asyams sabatan, kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, insyaAllah, yang dimaksud dengan kulla sabatin adalah setiap pekan. Sehingga silakan kita mengunjungi Masjid Quba hari apa saja. Baik hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Berdasarkan sabda Nabi, berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar, kulla sabatin, dan yang dimaksud dengan kulla sabatin di sini adalah setiap pekan. Fa yusalli fihi raka'atain, kemudian beliau sholat di dalamnya dua rakaat. Menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang melakukan sholat di Masjid Quba bisa dengan dua rakaat. Dan boleh dia menambah, misalnya dia ingin sholat duha 4 rakaat, silakan. Ingin sholat duha 6 rakaat, silakan. Ini adalah penjelasan dari dua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat di Masjid Quba. Dan Masjid Quba dibangun terlebih dahulu daripada Masjid Nabawi. Dan yang membangun pondasinya adalah Rasulullah SAW. Sebelum beliau datang dan masuk ke kota Madinah ketika hijrah, sempat beliau SAW tinggal di desa Quba selama kurang lebih 2 pekan, sebagaimana dalam sebuah riwayat. Dan di sela-sela itulah beliau membangun pondasi dari Masjid Quba, sehingga dinamakan dengan Masjid Quba karena dibangun di sebuah desa yang namanya Quba. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwa Masjid Quba ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang Masjid Dirab, yang dibangun oleh orang-orang munafik di samping Masjid Quba, yang tujuannya adalah mendirikan Masjid Dirab tersebut sebagai markas bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya, untuk memecah belah kaum muslimin. Kemudian Allah mengatakan, La takum fihi ma'abada. La takum fihi abadan. Janganlah engkau wahai Muhammad sholat di masjid tersebut, karena masjid tersebut bukan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, dibangun di atas kenifakan, dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. La takum fihi abada, janganlah engkau Muhammad sholat di dalam masjid tersebut, yaitu masjid Dirab yang dibangun di samping masjid Quba, abadan selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan dan memuji masjid Quba yang dibangun di atas ketakwaan, La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin. Allah mengatakan, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan, min awwal yawmin, sejak hari pertama, ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Nah, jadi maksud adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi SAW sejak hari pertama di atas ketakwaan, ini lebih pantas dan lebih berat untuk engkau sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam Masjid Quba ada orang-orang yang mereka senang untuk membersihkan dirinya, yaitu membersihkan dirinya dari dosa. Wallahu yuhibbul mutahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang membersihkan dirinya. Allah SWT memuji Masjid Quba dan mengatakan bahwa masjid ini, itu Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Masjid Quba dan ini adalah termasuk tempat yang disyariatkan untuk diziarahi baik laki-laki maupun wanita. Kemudian selanjutnya adalah berziarah ke 3 kuburan yang ada di kota Madinah. 2 masjid sudah kita sebutkan dan di sana tidak ada masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan juga Masjid Quba yang disyariatkan untuk diziarahi dengan keyakinan di situ ada keutamaannya. Hanya ada 2 masjid di Madinah ini, orang yang berziarah ke sana maka dia mendapatkan pahala khusus. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, kemudian yang kedua adalah Masjid Quba, dan keduanya dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Quba. Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Quba. Di sana ada beberapa masjid seperti Masjid Qiblatain atau Masjid Ghamamah atau Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Uthman. Ada Masjid Khandaq dan juga masjid-masjid yang lain yang ada di kota Madinah. Maka tidak ada satupun di antara masjid-masjid tadi yang memiliki keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus solat di Masjid Qiblatain. Tidak ada keutamaan khusus solat di Masjid Jum'ah atau solat di Masjid Khandaq. Itu adalah masjid-masjid biasa, tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang sholat di sana. Bagaimana hukum mendatangi tempat-tempat tersebut atau masjid-masjid tersebut? Para ulama menjelaskan dan memperinci, apabila tujuannya adalah meyakini, tujuannya adalah sholat di sana dan meyakini bahwa di sana ada keutamaan khusus, maka ini tidak boleh. Karena seseorang meyakini sholat di sebuah tempat tertentu ada keutamaan harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Tapi kalau seandainya datang ke tempat-tempat tersebut tujuannya hanya ingin melihat sejarah, ingin melihat sejarah, maka dalam keadaan demikian tidak masalah. Datang ke Masjid Qiblatain ingin mengetahui tentang sejarahnya, datang ke Masjid Khandaq atau Masjid Jum'ah tujuannya ingin melihat sejarahnya, maka tidak masalah. Jadi kalau sampai meyakini sholat di Masjid Qiblatain ini mendapatkan pahala tertentu, sholat di sana mendapatkan pahala tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, 3 kuburan yang ada di kota Madinah yang disyariatkan untuk diziarahi. Karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hendaklah kalian berziarah kubur, sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifatnya adalah anjuran supaya kita berziarah kubur. Karena di antara hikmahnya adalah mengingatkan kita yaitu penziarah dengan akhirat dan juga dengan kematian. Dan ziarah kubur sebelumnya di awal Islam dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ala kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur." Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ketahuilah bahwasanya aku dahulu melarang kalian dari berziarah kubur. Ketahuilah bahwasanya sekarang hendaklah kalian berziarah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Menunjukkan bahwasanya dahulu di awal Islam yang namanya ziarah kubur dilarang. Kenapa dilarang? Di antara hikmahnya karena saat itu umat Islam masih baru saja meninggalkan zaman jahiliyah. Dan sebagaimana yang kita tahu, zaman jahiliyah ini adalah zaman yang penuh dengan kesyirikan. Termasuk ziarah kubur yang mereka lakukan penuh dengan kesyirikan. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, meyakini keyakinan-keyakinan tertentu, meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia bisa memberikan syafaat, meyakini bahwasanya dia melihat, mendengar apa yang dia ucapkan dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW di awal Islam beliau melarang ziarah kubur, karena dikhawatirkan mereka masih melakukan perkara-perkara yang termasuk amalan jahiliyah. Ketika melihat umat Islam sudah kuat akidahnya dan tertata keyakinannya, maka beliau SAW memerintahkan mereka untuk berziarah kubur. Hikmahnya adalah supaya mengingatkan kita kepada kematian. Kuburan yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yang mulia. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar Ibn Al-Khattab. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Meninggal dan umur beliau 63 tahun. Pada tahun 11 Hijriah meninggal Rasulullah SAW. Dan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum berselisih, di manakah mereka akan menguburkan Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang mengatakan dikuburkan Rasulullah SAW di Baqi' bersama para sahabat yang lain. Dan ada yang mengatakan dikuburkan di tempat di mana dahulu beliau dilahirkan, yaitu di kota Mekah. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dan menerima dakwahnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, menengahi para sahabat radhiyallahu anhum, sami'tu syai'an ma nasituhu. Sami'tu syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nasituhu. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku lupakan. Beliau pernah mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melupakan ucapan itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma qabadallah nabiyan illa fil mawdhi' alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang Nabi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang dia senang untuk dikuburkan di tempat tersebut. Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat yang dia senang, yaitu Nabi tersebut senang untuk dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian Abu Bakar mengatakan, idfanuhu fi mawdi'i mawtihi atau mawdi'i firashihi. Hendaklah kalian menguburkan beliau sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i firashihi, di tempat di mana beliau berbaring. Karena disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berselisih di dalam sebuah perkara, mereka kembalikan perselisihan tersebut kepada dalil. Apa yang ditunjukkan oleh dalil, maka mereka menerima. Meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Dan di dalam ayat Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian saling berselisih di dalam sesuatu, dalam perkara apa saja, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, apabila kita saling berselisih, farudduhu ilallahi wa rasul, maka adalah kalian kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir, siap untuk menerima kebenaran kalau memang itu ditunjukkan oleh dalil. Inilah petunjuk Allah SWT. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wama ikhtalaftum min syai'in fahukmu ilallah, wama ikhtalaftum min syai'in fahukmuhu ilallah, dan apa yang kalian perselisihkan di dalam sesuatu apapun, maka hukumnya kembali kepada Allah. Kewajiban bagi kita adalah menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Menerima apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya meskipun bertentangan dengan pendapat kita, pendapat ustaz kita, pendapat kiai kita, berbeda dengan adat istiadat yang kita lakukan. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara mereka di dalam perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak menemukan di dalam hati mereka harajan, rasa berat hati. Apabila itu yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka terima dengan senang hati. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri dengan sepasrah-pasrahnya, yaitu dengan hukum Allah dan juga Rasulnya. Inilah sikap seorang Muslim apabila terjadi perselisihan dengan saudaranya, siap untuk mengembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya di tempat beliau meninggal, dan beliau meninggal dunia di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah berada di luar masjid, bukan di dalam masjid. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha ketika haid, beliau berada di dalam rumahnya. Seandainya rumahnya masuk di dalam masjid, tentunya beliau tidak boleh berdiam di dalam rumahnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha dan juga rumah istri-istri Nabi yang lain semuanya berada di luar masjid, yaitu di sebelah timur Masjid Nabawi, mepet dengan Masjid Nabawi. Di sana ada rumah Aisyah, ada rumah Hafsah, ada rumah Fatimah, putri Nabi SAW, ada rumah Safiyyah, dan seterusnya. Dikuburkan Rasulullah SAW di rumah Aisyah, di tempat beliau meninggal, dan ini termasuk kekhususan para Nabi dan Rasul. Apabila meninggal di sebuah tempat, maka dia dikuburkan di tempat tersebut. Dan tidak ada kuburan seorang Nabi di dunia yang diketahui secara pasti kecuali kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diketahui dengan pasti, dan diketahui namanya, siapa yang dikuburkan di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga nabi-nabi yang lain, maka tidak ada yang diketahui dengan pasti. Tidak ada yang diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan kuburan Nabi Adam di India, atau kuburan Nabi Adam di Jeddah, atau kuburan Nabi Fulan di sana dan di sini. Maka ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang memastikan bahwasanya itu adalah kuburan Nabi Fulan dan Nabi Fulan. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau menjadi khalifah selama 2 tahun, kemudian meninggal pada tahun 13 Hijriah. Dan dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah bapak dari Aisyah. Dikuburkan di rumah putrinya di luar masjid di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq di belakang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sebelah utara dari jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan sebagaimana ini adalah sunnah bagi kaum muslimin, dengan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Miring ke kanan menghadap ke arah kiblat, dan kiblatnya di sebelah selatan, sehingga kepala beliau berada di sebelah barat dan kaki beliau berada di sebelah timur. Dikuburkan Abu Bakar As-Siddiq di sebelah utaranya, tepatnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agak turun sedikit sejajar dengan pundaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah utara jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. 10 tahun kemudian beliau meninggal dunia dan dikuburkan di belakang Abu Bakar. Setelah sebelumnya beliau meminta izin dari Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki rumah tersebut untuk dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya beliau ingin menjadi orang yang dikuburkan bersama suaminya dan juga bapaknya. Tapi kemudian beliau mendahulukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah meminta kepada Aisyah untuk dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Dikuburkan Umar bin Khattab di belakang Abu Bakar. Dan kepala Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kurang lebih bentuknya seperti tangga. Bentuknya seperti tangga. Inilah kurang lebih posisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Dan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi perluasan Masjid Nabawi, demikian pula sebelumnya yaitu di zaman Umar. Dan mereka berdua atau beliau berdua tidak memasukkan atau tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah timur karena di sana ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Uthman diperluas dan tidak ke arah timur. Sehingga posisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di luar masjid. Baik di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab maupun di zaman Uthman, semuanya di zaman-zaman tersebut posisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di mana? Di luar masjid. Di zaman Ali juga demikian. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian, di luar masjid. Di zaman Yazid bin Muawiyah juga demikian. Di zaman Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam juga demikian. Sampai datang seorang Malik, seorang raja yang bernama Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid Ibnu Abdul Malik yang sempat menjadi raja dari tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Dan saat itu yang menjadi gubernur kota Madinah adalah Umar Ibnu Abdul Aziz. Umar Ibnu Abdul Aziz. Al-Walid Ibnu Abdul Malik membuat keputusan, membuat rencana untuk memperluas Masjid Nabawi. Dan di antara arah perluasan yang beliau inginkan adalah memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Memperluas Masjid Nabawi ke mana? Ke arah timur. Yaitu memasukkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga memasukkan rumah-rumah istri Nabi SAW di dalam area masjid. Karena memang saat itu istri-istri Nabi sudah meninggal dunia semuanya. Dan rumah-rumahnya kosong. Hal ini sampai kepada Umar bin Abdul Aziz dan beliau adalah selaku gubernur meminta musyawarah, meminta pertimbangan dari para ulama yang ada di kota Madinah. Yang jumlahnya ada 10. Mereka adalah ulama-ulama besar di kota Madinah, mujtahidun. Dan sebagaimana kita tahu Umar bin Abdul Aziz, ia seorang ulama juga. Dan beliau adalah orang yang bertakwa dan dekat dengan para ulama. Meminta pertimbangan para ulama saat itu. Kemudian hasil keputusan mereka mengatakan tidak boleh untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Dengan pertimbangan di antaranya yang pertama karena di sana ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seseorang membangun di atas kuburan. Tidak boleh seseorang membangun di atas kuburan. Dan di dalam sebuah hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Kalau sampai diperluas ke arah timur, berarti menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertimbangannya mereka ingin supaya rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada dan masih bisa dilihat oleh kaum muslimin. Khususnya yang berziarah ke kota Madinah. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mengingatkan mereka tentang kesederhanaan beliau dan bagaimana beliau zuhud di dalam dunia. Inilah pertimbangan atau di antara pertimbangan para ulama saat itu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz kembali menyurati Raja tetapi Al-Walid Ibn Abdul Malik, beliau tetap melanjutkan proyeknya yaitu memasukkan atau memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Dari sini kita tahu bahasanya masuknya kuburan Nabi SAW ke dalam Masjid Nabawi bukan berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW. Tapi ini adalah ijtihad dari seorang raja yang melihat saat itu banyaknya kaum muslimin dan semakin banyaknya kaum muslimin sehingga ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah timur. Dan sebagaimana yang kita tahu, tidak boleh seorang muslim mendahulukan ucapan seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Dan di dalam hadis yang lain beliau melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. La tattakhidu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai masjid. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan dan melarang membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh kita meninggalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mendahulukan ucapan seorang Walid bin Abdul Malik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia beliau mengabarkan kepada umatnya ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dahulu menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan orang-orang atau nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Ketahuilah bahasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan juga orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Kemudian beliau mengatakan, ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Artinya ini termasuk hadis yang mutaakhir, hadis yang terakhir dan tidak menerima nasakh. Tidak dihapus hukumnya. Karena beliau khawatir apabila meninggal dunia ada orang yang membangun di atas kuburannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau mengatakan, "Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Hadis yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Bagaimana seorang muslim ridha meninggalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdalil dengan apa yang dilakukan oleh seorang Walid Ibnu Abdul Malik dan mengatakan boleh kita membangun masjid di atas kuburan dengan dalil apa yang dilakukan oleh Walid Ibnu Abdul Malik. Tidak boleh kita meninggalkan ucapan Rasul kemudian kita berdalil dengan ucapan manusia. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan mankan. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, dan beliau adalah ulama yang kita kenal semuanya, beliau mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu, tidak halal baginya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin, karena hanya ucapan seorang manusia. Kainan mangkana, siapapun dia. Tidak halal bagi seorang muslim yang sudah tahu sunnah Nabi SAW kemudian meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan fulan dan juga ucapan fulan. Bahkan seandainya fulan tersebut adalah seorang yang sudah setingkat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, tidak boleh kita mendahulukan ucapan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas, yaitu sebuah athar, Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ketika berbicara dengan sebagian orang beliau menyebutkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang yang mengatakan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan demikian. Padahal sudah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan yushiku ayyanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kemudian kalian mengatakan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan demikian. Menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengingatkan umat Islam. Jangan sampai kita mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi tidak boleh kita berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Al-Walid Ibnu Abdul Malik dan kita meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat di sebuah masjid yang di situ ada kuburannya, para ulama berselisih pendapat. Apakah salatnya sah atau tidak? Dan ini menunjukkan bagaimana para ulama, semoga Allah SWT merahmati mereka, yang mereka sangat keras di dalam masalah ini. Jangan sampai kita membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan di dalam masjid. Keduanya tidak diperbolehkan. Baik, sekarang bagaimana cara untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah kita sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Umar disebutkan di dalam sebuah akhbar, apabila beliau datang dari luar kota Madinah, maka beliau sholat di Masjid Nabawi, kemudian datang ke kuburan Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar. Datang dari arah depan. Kemudian menghadap ke kuburan Nabi SAW, yaitu menghadap ke arah utara. Kemudian beliau mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW. Kemudian mengucapkan salam untuk Abu Bakar. Kemudian mengucapkan salam untuk Umar Ibn Khattab, bapak beliau. Inilah yang dilakukan oleh seorang Muslim. Boleh seseorang mengatakan misalnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Itu mengucapkan salam satu persatu, diawali dengan Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan juga Umar secara ringkas. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar beliau meninggalkan tempat. Apabila kita ingin mendoakan dengan doa yang lain untuk Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar, silakan kita berdoa tetapi kita menghadap ke arah kiblat. Berdoa tetapi menghadap ke arah kiblat. Dan kita bedakan antara mengucapkan salam dengan mendoakan. Kalau mengucapkan salam, maka diharuskan kita untuk menghadap ke arah, maka disyariatkan kita untuk menghadap ke arah yang kita ucapkan, yang kita salami. Itu menghadap ke kuburan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika kita ingin berdoa, misalnya mengatakan Allahumma ighfirli Abi Bakar, Allahumma arhamhu, misalnya mendoakan kebaikan untuk beliau, maka kita menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Bagaimana ini dianjurkan ketika kita berdoa. Dan jangan kita menghadap ke arah kuburan Nabi SAW ketika berdoa. Kalau salam silakan, tapi kalau berdoa dan mendoakan kebaikan, maka kita menghadap ke arah kiblat. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan di sana ada beberapa hal yang harus kita jauhi, di antaranya adalah berziarah, kemudian kita memposisikan tangan kita seperti kalau kita sedang sholat, yaitu mengucapkan salam sambil seperti ini. Maka ini tidak boleh. Atau mengusap-usap kuburan Nabi SAW dan meyakini bahwasanya hal itu adalah membawa barokah, maka ini tidak disyariatkan. Karena tidak boleh seseorang meyakini sesuatu itu berbarokah kecuali dengan dalil. Kemudian dilarang kita untuk melakukan tawaf di sekitar kuburan Nabi SAW. Dilarang melakukan tawaf, yaitu mengitari kuburan Nabi SAW 7 kali seperti yang dilakukan oleh sebagian. Dan dilarang kita untuk berdoa, yaitu berdoa kepada Nabi SAW, meminta kepada beliau hajat kita, meminta rezeki, meminta dimudahkan urusannya. Allah. diharamkan bagi seorang muslim ketika berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dan berdoa kepada beliau. Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah siapapun dia. Baik itu seorang nabi, seorang malaikat, seorang wali ataupun yang lain. Dan di dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah mengatakan yang artinya, dan Rabb kalian telah berkata ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan hendaklah kalian berdoa kepada nabi atau mengatakan hendaklah kalian berdoa kepada malaikat, hendaklah kalian berdoa kepada wali. Ini tidak Allah katakan. Allah mengatakan ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan dia hina di dalam neraka. Balasan bagi orang yang tidak beribadah dan tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudharat kepadamu dan tidak memberikan manfaat kepadamu. Tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudharat. Kalau engkau melakukan ini, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syirik adalah kezaliman. Mendzalimi Allah SWT, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah SWT mengatakan وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabai doanya, إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ sampai hari kiamat, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan mereka, yaitu orang-orang yang disembah tersebut, yang diminta tersebut, lalai dari doa-doa orang yang meminta kepadanya. Dan Allah SWT mengatakan, Innal ladhina tada'una min dunillah, ibadun amthalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian minta selain Allah, mereka adalah hamba-hamba seperti kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Menunjukkan tentang bahwa doa adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah berarti tidak boleh diserahkan kepada selain Allah siapapun dia. Tidak boleh seseorang mengatakan, Ya Rasulullah, di depan kuburan beliau, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Ya Rasulullah, tunaikanlah hajatku. Aku meminta ini dan itu. Ini adalah doa, dan doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang menyerahkan doa kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, dan syirik yang besar membatalkan amalan seseorang dan mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka tidak diampuni oleh Allah di akhirat dan kelak masuk ke dalam neraka selama-lamanya sebagaimana dalam dalil-dalil yang sahih. Dan sebagian ada yang mengatakan, Ya Ustaz, saya ingin bertawasul. Atau mengatakan, Ya Ustaz, Rasulullah SAW masih hidup dan beliau mendengar apa yang saya ucapkan, maka saya berdoa kepada beliau dan meminta doa beliau. Maka para ulama telah menjelaskan tentang kerancuan ini dan syubhat ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok ya pembahasan tentang masalah ini dan bagaimana menjawab tentang kerancuan-kerancuan tersebut. Insya Allah biadzinillah besok di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.